race. Semesta alam dan yang bernafas menyembahmu. Semesta alam dan yang bernafas menyembahmu. Surga bumi sembah kudus-kudus kau Tuhan. Mengalir, mengalir kuasa dari tempat tinggi, dari tahtamu yang kudus. Engkau besar, agung namamu besar, Raja yang sungguh besar. Serukan haleluya. Engkau besar, engkau besar, agung namamu besar, Raja yang sungguh besar. Serukan haleluya. All of creation and all that have breath come to praise you. All of creation and all that have breath come to praise you. Heaven and earth cry out, holy, holy unto you. Your power flows down from the highest grace, from the holiness of your throne. Almighty God, thy name is so great, O Lord, King of heaven and earth. Sing and shout hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, namamu besar, Raja yang sungguh besar. Serukan haleluya.